وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سبحان الله إخوة في الله. Kita sudah mengkaji bagian yang ketiga dan sekarang yang keempat. Mengapa orang-orang beriman berzikir? Pertama jelas, karena dia beriman pada Allah. Karena itu iman dan zikir dua hal yang dapat dipisahkan, tidak dapat dibedakan. Hamba yang beriman itu berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya damai karena ia selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Makin kuat iman, makin hebat zikirnya. Lemah iman, kurang zikirnya. Tidak ada iman, tentu tidak akan menyebut nama Allah. Yang ada keluh kesah, sumpah serapa, stres, depresi, post power syndrome, gelisah. Allahu akbar walillahi alhamd. Selama ia berzikir, selama itu ia bersama Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, mengapa orang beriman selalu berzikir? Karena ia rindu dengan Allah Jalla Jalaluh. Ia cinta dengan Allah. Dan ia takut tidak dicintai oleh Allah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang disebut oleh kekasihnya? Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepada aku, aku pun berzikir pada kalian. Tanya berjawab, gayung bersambut. Dalam hadis qudsi, ini hadis muttafaqun alaih. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya terus menyebut namaku. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Ikhwah, zikir lisan ini lebih afdal daripada tidak berzikir sama sekali. Walaupun lalai, lisannya saja, pikirannya masih lalai. Itu lebih baik daripada lalai sama sekali. Karena saat-saat zikir lisan akan menyadarkan dia, akan mengingatkan dia. Atau ikhwah misalnya dengan tasbih, lalai, tapi jalan terus. Satu saat ada masa sadar dia, hidup lagi. Tentu zikir hati yang terjaga lebih afdal daripada lisan saja. Jadi zikir dalam hati, diam-diam dia zikir, hidup. Dan kalau terkejut dia menyebut nama Allah, itu tanda zikirnya hidup dalam hatinya. Kemudian zikir hati disertai lisan lebih afdal daripada hati saja. Nah, ini dasarnya. Ana ma'abdi zakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku. Aku bersama hambaku. Siapa yang enggak pengen sama Allah selalu? Aku bersama hambaku. Selama hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi bukan hanya lisan, bukan hanya hati. Hati disertai lisan. Karena hatinya beriman kepada Allah dan akalnya berilmu, ma'rifatullah, maka lisannya terjemahan dari hati dan akalnya. Lisannya terjemahan dari iman dan ilmunya. Makanya kita sudah bahas kemarin, orang berilmu itu banyak sekali zikirnya pada Allah. Dan memang hanya orang yang mengenal Allah yang banyak berzikir kepada Allah. Coba simak Ali Imran dengan iman. Buka dulu di rumah, silakan pemirsa tercinta, kita sama-sama belajar. Buka surah Ali Imran 190-191. Kalau Quran itu kita baca, kita dengar, seakan Allah bicara langsung dengan kita. Sungguh-sungguh. Sebab Allah memperhatikan hamba yang sungguh-sungguh memperhatikan kalamnya. Dan kalau kita mendengar baik-baik, kita mendapat rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. In إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Subhanallah, kalau hamba itu selalu tafakkur, tadabbur, merenungi tentang dirinya, prosesi kejadian dirinya, dari mana kita, di mana kita, lalu mau kemana kisah akhir kita semua ini. Kita lihat peristiwa demi peristiwa alam semesta ini. Subhanallah, tidak ada ciptaan Allah yang kebetulan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak ada maksud. Itu yang buat kita terperangah, terkagum-kagum. Ma khalaqta hadza batila. Itulah yang membuat kita sujud tersungkur di tengah malam. Itulah yang membuat kita subhanallah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak zikirnya, banyak doanya. Siapa? Ulil albab. Ulil punya lub. Punya isi dia. Menjiwai sekali. Agama Allah. Sangat mengenal Allah. Peristiwa demi peristiwa dia lihat ciptaan Allah. Dan tidak ada peristiwa yang tidak ada ilmunya Allah. Semua diputuskan dengan ilmunya Al-Alim. Semua kejadian diputuskan dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua peristiwa diputuskan dengan kebijakannya Al-Hakim. Itu yang buat orang beriman dikasih nikmat, alhamdulillah, dikasih musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang membuat orang beriman selain ia selalu berzikir kepada Allah. Karena ia memahami semua gerak Allah. Nah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Kemudian mengapa orang beriman terus berzikir? Karena banyak dosa. Semua kita berdosa. Merasa tidak berdosa, dosa. Merasa paling suci, dosa. Fala tuzakku ampusakum wa a'lamu biman ittaqa. Karena itu orang beriman yang berzikir bukan hanya karena banyak dosanya, tapi karena juga ia ingin mensyukuri nikmat Allah. Karena diberi kesenangan mendekat kepada Allah Jalla Jalalu. Dan inilah menjadi jawaban. Mengapa orang semakin dekat dengan Allah, makin hebat istighfarnya kepada Allah. Siapa yang paling dekat seluruh makhluk di muka bumi ini? Siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang paling banyak istighfarnya kepada Allah? Rasulullah SAW. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar 70 kali sabaina marrah, dalam riwayat lain mi'ah marrah, 100 kali Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas Muhammad terpuji beliau, padahal beliau ma'sum, bebas dari dosa, mutman bil jannah, dijamin masuk surga, stadium maqam, jabatan beliau paling tinggi, khatamul amyai wal mursalin, tetapi beliau hamba Allah yang paling hebat menghinakan diri di hadapan Allah. Ternyata semakin kenal dengan Allah, makin banyak istighfarnya kepada Allah. Ajaib. Memang itulah keutamaan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Anehnya, orang kalau jauh dari Allah, yang mestinya dia banyak istighfar, malah dia tidak banyak istighfar. Makin terjerembab, makin tenggelam dalam keniscayaan dosa. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر يا إخوة. Yang menjauhi zina mendapat ampunan dari Allah dan mendapat ganjaran yang mulia. Yang jujur mendapat ampunan Allah dan mendapat ganjaran yang mulia. Yang berzikir, laki-laki dan wanita yang berzikir mendapat ampunan Allah dan ganjaran yang mulia. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, a'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah. Disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama. Selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berkata, dengarkan kata-kata malaikat ini sekaligus menjadi jawaban, kenapa setelah zikir kok kami sekarang berubah melihat dunia, jadi enteng semua persoalan dunia, rumah tangga jadi rukun, senang pada yang halal, gak bisa berdusta lagi. Maunya sholat malam, maunya berjamaah di masjid, bahkan istighraq, mudah menangis. Mudah nangis, bawa kendaraan dia nangis, di kereta api dia nangis. Ini, dengarkan kata-kata malaikat. Sasa Roni, ingat kita dulu ya, naik kereta api. Dulu sama beliau dakwah naik kereta api. Senang sekali naik Vespa. Letuk-letuk-letuk-letuk-letuk ya, sama Ustaz Ilham. Itu pulang ceramah, selesai ceramah gak dianterin. Naik apa kita? Naik ojek. Tapi air mata bisa netes, nikmat sekali. Ini kata-kata malaikat, ini yang terjadi. Dulu kawan-kawan suka merokok, sekarang boro-boro merokok, melihat orang merokok juga udah kesel. Ya, Allahu Akbar. Nah ini yang terjadi. Kata-kata malaikat. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang telah berzikir. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena setiap lafaz berzikir itu ampunan dosa. Wabutilat sayiatukum hasanat, dan Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia. Allah hijrahkan, ada perubahan dalam hidup kita. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalau Allah ampuni hamba itu, maka hamba itu akan dimuliakan oleh Allah. Maka tanda Allah mengampuni hambanya gampang, lihat akhlaknya jadi bagus. Terima kasih ya Allah, kau selalu bimbing kami. Ikhwatal iman, jangan lupa kembali hadir di Masjid Az-Zikra Zikir. Tanggal berapa? 1 Desember 27 Muharram Ahad di Masjid Az-Zikra Sentul. Insya Allah. Terima kasih kru Cahaya Hati, maafkan kami semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita akan lanjutkan bahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Allah.